Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim, memasuki ayat ke-80, yaitu firman Allah, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Kamu dapati banyak dari mereka berwala kepada orang-orang kafir, sungguh jelek yang mereka perbuat untuk diri mereka, dan Allah murka kepada mereka, dan dalam azab mereka kekal abadi di dalamnya. Wal'iyadzu billah. Ayat masih celaan Allah kepada munafikin, seperti kata Mujahid, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru, ya'ni bidzalikal munafiqin. Orang-orang munafik, labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, sungguh buruk, bi'sa, ukhtu ni'mah, cuman ini dalam kejelekan, bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, yang dicela oleh Allah, mualat mereka kepada kufar dan tidak bermualah kepada mukminin. Mualah berarti wala di situ ada mahabbah, ada cinta, ada penghormatan, ada pembelaan, lebih mereka utamakan, lebih mereka agungkan daripada mukminin. Walaknya yang semacam itu kepada kufar, orang-orang munafikin. Nah. Ya tawallawna alladhina kafaru. Makanya larangan madhar min madhahiril wala kepada kufar, walaupun itu sebatas ucapan dilarang, ketika itu sudah menampakkan adanya mualah, pengagungan, penghormatan kepada mereka. Sebagaimana dilarangnya panggilan atau menggelari orang kufar, ya sayyidi, ya sayyid fulan. Karena sayyid man lahu su'dat, yang punya kepemimpinan atau kemuliaan, orang terhormat sayyid itu. Sementara kufar bukan orang yang pantas, bukan orang yang boleh untuk kita muliakan dengan gelar atau panggilan semacam itu. Nah. Itu semua karena nifaq yang ada di dalam hati mereka. An sakhitallahu alaihim, dan murka Allah kepada mereka itu terus berlanjut sampai yaumul qiyamah. Mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah segala yang telah mereka perbuat selama di dunia. Allah murka kepada mereka. Ansakhitallahu alaihim, makanya Allah cela mereka karena walaknya kepada kufar, bencinya, musuhnya justru kepada yang beriman kepada Allah. Wafil adzabi hum khalidun, dan di azab yaumul qiyamah mereka kekal abadi di dalamnya. Wal iyadzu billah. Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari jalan A'mash Imam Sulaiman ibn Mahran rahimahullah berkata, ya ma'asyaral muslimin, wahai umat Islam, iyyakum waz-zina, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian dosa zina. Fa inna fihi sitta khisal, dalam zina ada 6 perkara yang tercela semuanya. Thalathun fid dunya wa thalathun fil akhirah. 6 itu 3 di dunia, 3 di akhirat. Fa amal lati fid dunya, adapun di dunia, fa innahu yudhibul baha, menghilangkan air wajah, orang bilang cahaya wajah. Ini orangnya akan terlihat muram, durja, gelap. Enggak akan ada cerahnya wajah dia. Dampak dari maksiat. Wa yurithul faqr, dan mengakibatkan kemiskinan, kefakiran. Wa yunqisul umur, dan mengurangi umur. Ini di dunia semuanya. Wa amma fil akhirat, 3 yang di akhirat. Fa innahu yujibu sakhatar rabb, mendatangkan murka Allah bagi pelakunya. Wasu al hisab, dan hisab yang buruk baginya, memperberat timbangan kejelekannya. Wal khulud finnar, dan dikekalkan di neraka. Thumma tala, kemudian beliau baca ayat ini, labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengomentari hadis ini dhaif dengan jalan seperti itu. Ibnu Adi juga riwayatkan dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Kalau saja mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan yang diturunkan kepadanya, tidak akan menjadikan kufar itu para walinya. Tadi yang dicintai, dihormati, diagungkan, dibela. Kalau saja mereka beriman, laukanu yu'minun. Iman yang benar, kalau saja iman mereka itu sahih kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, enggak akan mereka berani melakukan apa yang telah mereka lakukan, terkhusus dalam hal ini mualatnya tadi kepada kufar. Bagaimana kalau iman itu sahih, enggak akan ada kecintaan, apalagi tingkat pembelaan kepada orang yang kufur dan musyrik kepada Allah. Tapi karena imannya munafik, dia sembunyikan itu kecintaan, pembelaan, pengagungan kepada yang masih kufur kepada Allah. Menunjukkan iman mereka bukan iman yang benar, sebatas pengakuan. Bagaimana iman mereka benar, mereka musuh kepada mukminin, kepada yang beriman, yang bertauhid, mereka malah benci dan memusuhi. Benci kepada Nabi, benci kepada yang diturunkan kepada beliau, Quranul Karim. Walakinna kathiran minhum fasiqun. Dan mayoritas atau kebanyakan mereka itu memang orang-orang fasik, Allah sebutkan. Kefasikan artinya keluar dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyalahi dan melanggar ayat-ayat Allah dan wahyunya. Dan itu asal kata fisq, fasaqa, fisq itu keluar atau memecah dari tutupnya, seperti kacang terpecah begitu, atau biji pecah keluar tunasnya, fasik dalam bahasa, fasaqa. Disebut mereka itu orang-orang fasik karena keluarnya dari garis ketaatan, dari keistiqomahan, dari kebenaran yang seharusnya wajib dia jalani. Makanya kemudian disebut fasiqin. Nasallallahu al-afiyah wa salamah. Lalu Allah katakan masih tentang mereka, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Kamu akan dapati orang yang sangat musuh kepada mukminin Yahud dan orang-orang musyrik. Tapi kamu akan dapati lebih ada kasih sayangnya kepada mukminin yang mengatakan diri mereka kami Nasoro. Hal itu di mereka karena masih ada para kisis, para rahib pendeta, ruhban, dan tidak menyombongkan diri mereka. Ayat ini Allah sebutkan, kata Ibnu Abbas, turun ayat semacam ini terkait Najasyi dan orang-orang dekatnya yang beriman kepada Allah, dan ketika Rasul dengar wafatnya pun Rasul sedih dan takziah atas kematiannya. Radhiyallahu an. Ada kecintaan kepada mukminin, ada tawadhu pada mereka, begitu tahu al-haq itu yang mereka cari selama ini dan mereka ikuti. Walaupun seperti Najasyi tidak mampu atau belum kuasa untuk menampakkan itu depan kaumnya, dia sembunyikan keimanannya. Bahkan disebutkan bahwa Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, ini ketika menyampaikan dakwah, ini Rasul kami mendakwai kami, mengajarkan kami ini tauhid, iman pada hari akhir, akhlak, ibadah, menentang syirik, segala kemaksiatan, pembunuhan, zina, riba dan seterusnya, menangis. Najasyi dan orang-orang dekatnya nangis, bahkan sampai disebutkan basah jenggot mereka karena derasnya air mata yang mereka cucurkan. Karena tahu ini hak dan itu ada di Injil, mereka tahu akan datangnya seorang nabi yang sifatnya cirinya begini-begini. Tahu ini kebenarannya, telah muncul nabi ini. Nangis Najasyi. Makanya Allah puji, karena ada di hati mereka mawaddah, masih ada simpati, bahkan empati Najasyi kepada mukminin, dia bela, dia lindungi. Naam. Radhiyallahu taala anhu wa arda. Di dalam ayat latajidanna, tentunya Ibnu Jarir atau Tabari lebih menguatkan ya ayat umum dan lebih baik diumumkan begitu. Umum baik itu kepada Najasyi ataupun yang selain dia. Yang jelas ada kriteria dan sifat-sifat ini yang Allah sebutkan. Ada tawadhu'nya, ada cintanya, simpatinya kepada mukminin. Nah. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina kafaru. Adapun yang sangat membenci, sangat memusuhi mukminin dan Islam adalah Yahud dan orang-orang yang musyrik. Tidak lain, tidak bukan dendam kesumat mereka ya karena kekufurannya. Karena kufurnya Yahud itu kufrul inat, wujuhud. Memang dia ngingkari, nolak gitu. Mau apa? Kami tolak dengan terang-terangan dakwah yang disampaikan Rasul mereka. Ditentang oleh mereka, dilawan. Ditambah lagi takabur mereka. Sombongannya, menganggap dirinya lebih. Bangsa yang mengaku dirinya sangat tinggi. Sehingga memandang sebelah mata, menghinakan selain dari mereka. Makanya sampai mereka memerangi dan mereka bunuh banyak nabi yang diutus kepada mereka. Bahkan Rasulullah sendiri SAW sekian kali mereka berusaha untuk membunuhnya. Bagaimana disiapkan batu dari atas untuk ditimpakan ketika Rasul lewat. Kalau saja Allah yang jaga, Allah selamatkan Rasulnya. Sampai racun yang diberikan di akhir wafat Rasul, di akhir hidupnya, dan ini yang membuat beliau wafat, juga orang Yahudi. Daging yang dihadiahkan kepada Rasul dan itu dibubuhi racun, juga Yahudi. Artinya permusuhan mereka berkepanjangan dan dendam yang kesumat. Nah, makanya mereka juga mengumpulkan kekuatan makar mereka untuk memusuhi Rasul dan menghancurkan Islam. Bukan hanya mereka, tapi musyrikin dan kabilah-kabilah Arab Badu di luar Mekah, di luar Madinah, mereka galang, mereka ajak, mereka provokasi untuk sama-sama bersama mereka memerangi Rasulullah SAW. Ada Yahud. Kufurnya itu kufur inat dan tidak sama, kekufuran bertingkat-tingkat. Penyair katakan, wahana naika inna ba'da syari ahwanu min ba'd. Tenangkan dirimu, sebagian kejelekan itu lebih ringan dibanding yang lain. Kedua-duanya kafir. Tapi dibanding dengan Nasoro ya beda, dan itu keadilan Islam. Karena Yahud nentang sifatnya tadi, takabur, melawan gitu, ngingkari, nolak, dan plus menganggap diri mereka lebih bangsa selain mereka, dari bani selain bangsa Bani Israel, budak, nggak ada nilainya. Makanya itu kamu nggak dapati Yahudisasi di dunia. Ada nggak? Ada. Kristenisasi ada banyak. Yahudisasi di mana? Orang diyahudiakan, dijadikan Yahudi oleh Yahud. Karena mereka menganggap hina selain mereka, bangsa murahan, rendah, karena takaburnya. Nah, mereka gak perlu dan tidak menginginkan orang masuk ke Yahudi, karena mereka takabur dan menganggap diri mereka anak emas Allah dan seterusnya. Beda dengan Nasoro. Nah, makar Naam terus itu berlanjut karena hasad bermula dari hasad mereka. Karena selama ini yang mereka gembar-gemborkan nabi terakhir itu dari Bani Israel, dari mereka. Kalau mereka kowar-kowar kepada Arab dan yang selainnya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru yastaftihun, nanti kalian tunggu, akan datang nabi terakhir dari kami, dari bangsa kami. Kalian ya, ternyata muncul nabi terakhir Allah tentukan dari Arab, bukan dari Yahud, bukan dari Bani Israel. Hasad mereka, dan itu yang menuntut mereka sampai sejauh itu. Fal hasad daun udal, makanya hasad itu penyakit yang parah. Bermula dari situ sampai Yahud melakukan, berani melangkah lebih jauh kekufurannya, penentangannya, alaihim la'natullah. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Ada kisah supaya tahu aja sampai detik ini. Salah seorang ikhwah kita baru mungkin beberapa tahun kemarin, karena kasus yang dia alami, dia harus berobat ke luar negeri untuk operasi karena di sini enggak mencukupi atau enggak ada. Walhasil dia ke salah satu negara Eropa sana. Walhasil begitu dia turun di imigrasi airport, lihat paspornya, nama Fulan. Ya kebetulan dia jamaah orang Arab dan berjenggot tentunya, pakai jubah. Dipersulit, apa saja di tasmu itu? Ya dibilang silahkan periksa kalau kamu mau periksa. Diperiksa, begitu ada dompet dikeluarkan, ini dikeluarkan. Kemudian dia bilang, Ana memang waktu itu berbekal sanggup bawa Quran kecil, mushaf, untuk bahan bacaan selama safar. Nah, begitu ada Quran ini si petugas imigrasi di bandara ini, dia berbalik sebentar, dia lepas peci, kayak polisi itu kan peci petugas bandara, dia lepas, dia ambil di tasnya, sengaja topi kecil dan diletakkan di atas kepalanya, topi Yahudi. Antum tahu kan pernah melihat orang Yahudi, topinya kecil, putih, ditaruh di atas kepalanya. Dia pakai itu. Kemudian dia ambil tisu yang dianggap qatalahullah, la'anahullah. Dia anggap Quran ini najis, diambil tisu untuk mengangkat Quran ini. Dan begini mengangkatnya, diletakkan di mejanya. Apa perlunya dia pakai peci ini? Enggak taruh dia sebagai petugas, mungkin mau meriksa, silahkan. Tapi apa perlunya dia lepas peci ini, dia pakai peci keagamaannya? Qatalahumullah, Yahud. Kebenciannya sampai ubun-ubunnya kepada mukminin. Wah, kata. Nantinya seperti pepatah katakan, likulli qaumin waris. Setiap kaum ada ahli warisnya. Jangan kamu anggap ini dulu. Misalnya Allah ceritakan dalam ayat, oh ya itu dulu zaman Nabi, kuno, sudah sekarang sudah modern, sekarang sudah zaman maju, orang sudah terbuka pikirannya, orang sudah moderat, sudah ini, siapa bilang? Dan berlanjut dan terbukti. Likulli qaumin waris. Setiap kaum ada saja pewarisnya, berlanjut terus. Pembunuhan yang di New Zealand basisnya agama, atas dasar kebencian agama, rasis, dan senapan yang dia pakai kan tertulis di situ nama-nama pahlawan mereka, nama-nama jenderal, panglima perang mereka di perang salib, di perang ini yang membantai kaum muslimin diabadikan, dia tulis di senapannya, di senjatanya, fulan, fulan, fulan. Maka jangan kamu kira yang Allah ceritakan kemudian berlalu begitu saja. Lah, ibrah bagi mukminin. Makanya kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam salah satu risalahnya, wajib bagi setiap muslim mendidik dan menanamkan kepada anak-anaknya wala mualat kepada mukminin, dan muadat, barok, benci kepada kufar, kepada Yahud, kepada Nasara. Bahkan itu lebih penting harus dia perhatikan daripada mengajari sholat. Sholat kan masya Allah secara umum muslim perhatian, mulai kecil dibiasakan, diajak ke masjid, nak begini, bagus. Tapi lebih penting dari itu wala wal barok ini, tanamkan kepada anak semenjak dini untuk cinta, wala, menghormati, menghargai, memuliakan mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan adawa, benci untuk musuh, kepada setiap musyrik yang kafir kepada Allah. Nah, demikian kalau kaum Nasara yang mengaku mengikuti Isa atau Injil, masih ada secara global bekas sisa-sisa ajarannya, kecintaan atau simpatinya kepada muslimin. Karena itu kasih sayang, cinta Allah yang jadikan di hati mereka. Allah sebutkan dalam Al-Hadid, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Dan kami jadikan di hati orang yang mengikutinya, mengikuti Isa alaihissalam, kami jadikan di hati mereka رَأْفَةً وَرَحْمَةً, masih punya rahmat, masih punya رَأْفَةً, iba, simpati. Bahkan di salah satu ajaran mereka, gak ada perang. Tidak disyariatkan jihad, perang, membela agama mereka Nasrani, yang gak ada. Seruan itu layaknya perintah jihad di dalam Islam. Dan ma'ruf kalau ditampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu dari tawadhu'nya. Kalau dicuri sapu tanganmu, kasihkan jubahmu. Itu ma'ruf di ajaran mereka. Ya, ini terlepas dari kesalahannya, tapi didikan untuk tawadhu', walaupun salah, tapi ada begitu, untuk merendah ke orang. Gak ada ini di Yahud. Yang semacam ini gak ada di Yahudi. Makanya beda. Dalika bi anna minhum qissisin, di tengah mereka ada qissisin, para khotibnya, para ulamanya, waruhban, ahli-ahli ibadahnya, banyak, masih banyak di tengah-tengah mereka. Dan itu yang mengingatkan, mengajarkan, menanamkan kepada mereka tadi nilai-nilai keagamaan mereka. Makanya membedakan mereka dari orang-orang Yahud secara umum. Secara umum. Nah, globalnya demikian. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.